Tolong jelaskan tentang dai yang suka tahzir mentahzir. Ini antum enggak usah ikut kajiannya, enggak usah hadir kajiannya. Nanti mereka juga tahzir sendiri di antara mereka. Ini jadi namanya jamaah tahzir. Jadi ada JT jamaah tablik, ada jamaah tahzir. Ini jamaah tahzir, tukang tahzir. Pokoknya orang selain mereka, mereka katakan sururi. Kita tanya sururi apa, enggak ngerti juga mereka. Ini jamaah tahzir, biarkan aja. Ya, mereka hidup dengan komunitasnya sendiri, hidup dan matinya dengan begitu sudah. Biarkan aja, kita tinggalkan aja. Kita dakwakan yang lain, kaum muslim masih jutaan umat Islam yang membutuhkan dakwah kita. Yang begitu tinggalkan, enggak ada manfaatnya. Nanti mereka akan ribut sendiri di antara mereka. Tadinya satu nih. Nanti ustaz-ustaznya saling mentahzir, pecah lagi. Nanti di antara mereka saling mentahzir terus seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Mereka berbuat kepada ustaz salafi yang ditahzir, nanti mereka juga dapat seperti itu, ditahzir juga oleh muridnya. Dan itu terjadi bukti seperti itu. Maka enggak usah kita urus jamaah tahzir ini. Antum enggak usah ikut pengajiannya, enggak usah hadir. Meskipun yang dikaji kitab tauhid, enggak ada manfaatnya kitab tauhid yang mereka baca itu. Kenapa? Mereka sendiri tidak memahami tentang kalimat itu dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan.